بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وواله. إخواني في الدين، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah matinya kita dalam tidur kita, untuk kita menambah bekal ketakwaan sebagai bekal yang Allah perintahkan untuk kita persiapkan menuju hari akhirat kita. Watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Kita bersyukur kepada Allah bahwa tidak ada yang menggerakkan kita meninggalkan nikmatnya istirahat dan tidur kecuali adalah untuk mendekatkan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memohon pertolongan Allah agar kita diistiqomahkan di atas keimanan dan ketakwaan kepadanya. Ibadallah, dalam kesempatan subuh ini kita mengambil sedikit waktu untuk mengambil faedah pelajaran peringatan dari sebuah ayat dalam Al-Quran, yakni dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, anzala minas sama'i ma'a fasalat awdiyatun biqadariha فاحتمل السيد زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penggambaran kepada kita dalam ayat ini tentang al-haq dengan al-batil, dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memilah, memisahkan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, wa anzala minas sama'i ma'a. Allah turunkan dari langit air, yakni air hujan. Air hujan, ibadallah barakallahu fikum, ini adalah penggambaran dari ilmu hidayah al-haq yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, sebagaimana dalam hadis fi sahihain dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, nabi kita alaihi salatu wasallam menyatakan, inna mathala ma ba'athani Allahu minal ilmi wal huda kamathali ghaythin asaba arda. Sesungguhnya perumpamaan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus denganku dari ilmu dan hidayah itu seperti air hujan yang menerpa bumi ini. Penggambaran apa yang dibawa oleh nabi kita berupa ilmu dan hidayah seperti air hujan yang menimpa bumi ini. Wa minha ta'ifah, di antara tanah yang ada di bumi ini, ma yumsiku ma wa tumbitu kala wal ashbul kathir. Ada tanah yang mampu menampung air dan bisa menumbuhkan tanam-tanaman serta rerumputan yang banyak. Wa minha, di antaranya Ta'ifah, asaba Ta'ifah, tumsiku ma wa la tumbitu kala. Ada tanah yang jenis tanah ini hanya mampu menampung air tetapi tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Wa minha qi'an, di antaranya pula ada yang tanah berpasir, ma tumsiku ma wa la tumbitu kala. Ada yang model tanah, jenis tanah yang jangankan mau menumbuhkan tanam-tanaman, menampung air saja tidak bisa. Langsung amblas turun, air tersebut terserap. Penggambaran dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, jenis-jenis tanah merupakan penggambaran manusia ketika ilmu dan hidayah itu sampai kepadanya. Ada yang bisa mengambil manfaatnya karena tafaqquh fi din, sebagaimana akhir hadis tersebut, mempelajari dan mengamalkannya. Ada yang sama sekali tidak bisa mengambil manfaat walaupun ilmu itu sudah sampai kepadanya. Ya, ibarallah barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di sini, anzala minas sama'i ma'a. Allah turunkan dari langit air hujan. Fasalat awdiyatun biqadariha. Kemudian air hujan ini mengalir di lembah-lembah tergantung kadar lembah itu. Tergantung besar, kecil, luas, sempitnya area lembah. Semakin lebar, semakin besar sebuah lembah, tentu semakin banyak air pula yang akan mengalir di dalamnya, tertampung oleh lembah itu. Semakin kecil, semakin sedikit air yang bisa ditampung dan bisa mengalir di lembah itu. Demikian penggambaran. Ibarallah barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir, ilmu, taqwa, al-iman, semakin lapang dada seorang hamba menerima ilmu, iman, taqwa dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan, maka semakin banyak pula ilmu yang bisa ditampungnya, diterimanya. Keyakinan, ketakwaan, tawakal semakin besar, semakin kokoh pada seseorang. Semakin bersabar dia di atasnya, semakin lapang, ikhlas, dan seterusnya. Semakin sempit orang menerimanya, maka semakin sedikit pula ilmu bisa tertampung dalam dada-dada orang itu. Demikianlah ibadallah barakallahu fikum. Dalam menerima sebuah hidayah, ilmu kitalah yang bisa menilai seberapa besar dan kecilnya lapangnya dada kita dalam menerima ilmu itu. Ibarallah barakallahu fikum. Termasuk dalam persoalan ilmu, ketika kita yakin betul bahwa ilmu agama ini, ilmu yang kita pelajari Al-Quran dan As-Sunnah bifahmi salaf, penuh dengan keyakinan bahwa dengan belajar ilmu, memfokuskan diri kita dengan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah bifahmi salaf, mempelajari akidah dan seterusnya, maka semakin besar pula dan semakin banyak kebaikan-kebaikan dunia akhirat yang Allah berikan. Mayuridillahu bi khaira yufaqihhu fi din, khairan dalam bentuk nakirah. Naam, termasuk kebaikan dunia. Jangan sampai ibadah barakallahu fikum ada di antara kita pesimis, menganggap kecil, nanti makan apa nanti anak-anak. Ya, mau kerja apa nanti anak-anak kalau dia tidak tahu ilmu urusan-urusan dunia. Nah, disinilah ibadallah barakallahu fikum, tuntutan iman. Seberapa besar dada kita menerima itu? Orang tua, anak-anak kita, seberapa besar? Seberapa lapang dada kita ketika kita menerima dan siap menerima dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Fahtamala as-saydu zubdar rabiya wa mimma yuqiduna 'alaihi fin-nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu." Di antara aliran air ini, ibadallah barakallahu fikum, ketika air mengalir, maka ada dua yang terkandung dan terbawa oleh air. Pertama, busa, buih. Yang kedua, ada kandungan-kandungan mineral yang berharga. Naam. Yang pertama di sini, fahtamala sayyidu zubudar rabia. Aliran air ini membawa busa-busa atau buih-buih yang berada di atas permukaan air. Ibadallah barakallahu fikum. Ini penggambaran tentang al-batil. Air hujan yang tadi turun, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai kebaikan, itu biasa tertutup oleh buih-buih. Semakin banyak buih itu, maka semakin menutup permukaan air. Di mana banyak orang tidak mampu melihat kebenaran, sebenar-benarnya kebenaran, ketika banyak sekali syubhat-syubhat, kebatilan-kebatilan menghalangi dia. Bukan dia tidak melihatnya, bukan tidak dia mendengarnya, bukan tidak dia mengetahuinya, tetapi karena tersamarkan olehnya. Ada yang menutupinya dari urusan-urusan dunia, Kenapa ibaratnya di dalam hadis dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, "Yusiku an tada'a bikumul umam kama tada'a al-akalatu an qas'atiha." Qalu ya Rasulullah, hal min qillatin nahnu yawma idzin? Qala bal. Kuntum kathirun, bal antum kathirun, walakinnakum guthaun ka guthais sayl, wala yanzi'anna Allahu an qulubikum an qulubi a'daikum ar-ra'b, wala yakhthifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Qila wa mal wahn ya Rasulullah? Qala hubbukum ad-dunya wa karahiyatukum al-maut. Nabi mengabarkan kepada kita bahwa hampir-hampir umat-umat lain akan menghabisi kalian, menyantap kalian seperti makanan di atas tempatnya. Kalau ada makanan di atas meja makan, orang mengelilingi makanan tersebut dari semua sisi, dari semua arah, bagaimana makanan ini habis. Umat ini sedemikian, dari segala sisi, segala arah, segala aspek kehidupan akan dilemahkan, akan dihabisi. Dari sisi agamanya, akhlaknya, dari sisi dunia, urusan dunianya, politiknya, ekonominya, sistem keamanan, pertahanannya, dan seterusnya akan dilemahkan, akan dihabisi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kami di saat itu minoritas? Hal min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Apakah jumlah kami di saat itu sedikit, minoritas? Kata Nabi, bal antum hina idzin katsirun. Bahkan jumlah kalian di saat itu mayoritas banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl. Ini. Tetapi kalian itu laksana buih, laksana busa yang terbawa aliran air. Seperti busa di lautan, busa yang terbawa aliran di aliran air. Tidak punya prinsip agama. Tidak punya prinsip dalam bermanhaj, dalam bersikap. Tidak punya prinsip. Terombang-ambing seperti buih. Kemana air terhempas, di situ dia dihempaskan. Kemana buih nyantol, di situ dia akan melekat. Kena ranting pohon, di situ akan melekat. Kena batu, di situ akan melekat. Dan akan menguap dan akan habis. Nas'alullah as-salamat al-afiyah. Demikian penggambaran jelek tentang buih ini. Maka as-sabat, kekokohan di atas sunnah, ya, ini penting. Jalan keselamatan ibadah Allah. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akibatnya ketika kita tidak punya kekokohan dalam berprinsip, dalam berakidah, ya, akidah berwarna-warni, prinsip manhaj yang berwarna-warni, talawun, nah, berubah-ubah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan rasa takut musuh-musuh kalian dari dada-dada mereka. Musuh akidah, musuh akhlak kita, musuh agama ini tidak lagi gentar, tidak lagi khawatir tentang banyaknya jumlah kaum muslimin. Tidak lagi khawatir. Sebaliknya Allah tanamkan ke dalam hati-hati kalian al-wahn. Sahabat bertanya, apa itu wahni ya Rasulullah? Kata Nabi, hubbukum dunia. Kalian terlalu ambisi cinta dunia dan takut akan kematian. Ternyata inilah yang membuat kaum muslimin tidak punya kekuatan menghadapi kekuatan musuh-musuhnya. Tidak punya kemampuan, kekokohan, yakni urusan duniawi. Maka ibadallah barakallahu fikum, orang yang talawun, berbolak-balik hatinya, berubah-ubah, berwarna-warni, tidak ada lagi, tidak ada yang menggerakkan mereka, yang membuat mereka bersikap seperti itu, kecuali karena urusan dunia. Ada urusan dunia yang dia khawatirkan, ada urusan dunia yang dia takutkan, hilang darinya, hilang darinya. Imma nama besarnya, ya, imma pengikut-pengikutnya, imma urusan-urusan hartanya, pekerjaannya, dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Kekhawatiran, ketakutan yang membuat mereka tidak bisa kokoh di atas agama. Dalam keadaan mungkin ilmunya sudah mereka ketahui. Ini ibadallah barakallahu fikum. Kemudian ada pula yang dikandung dibawa oleh air tersebut, yang naam berada di lembah-lembah itu. Wa mimma yuqiduna 'alaihi finnar. Ada pula di antaranya adalah kandungan-kandungan mineral yang diambil oleh manusia, diolah oleh manusia, kemudian dibakar di perapian untuk mereka dapatkan perhiasan, au mata, atau benda-benda yang mereka bisa manfaatkan, besi, tembaga, emas, dan seterusnya. Tapi ibadallah barakallahu fi, untuk bisa menjadi sebuah barang yang berharga ini, menjadi emas yang dicari-cari orang, diperebutkan orang, dihargai orang sekecil apapun, harus melewati tempaan ini. Mimma yuqiduna 'alaihi finnar. Harus melewati tempaan dibakar dulu, dipukul, diolah, dibentuk sedemikian rupa. barulah bagian-bagian dari tanah dan batu itu yang tidak punya nilai akan terpisahkan dari yang bernilai ini. Harus melewati tempaan, ujian. Ini barulah barakallahu fikum. Tinggal kita memilih mau jadi buih yang tidak punya harga atau menjadi barang yang berharga. Tetapi untuk memilih menjadi barang yang berharga, menjadi orang yang dinilai, dihargai, dicari orang, diperbutkan orang, diambil manfaatnya oleh banyak orang, harus melewati tempaan-tempaan yang luar biasa. Untuk dipisah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dipilah, dipilih. وَمِمَّا يُوْكِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبْدٍ مِثْلُهُ. Ini penggambaran ibadallah barakallahu fikum. Ini menjadi ahlul haq. Ahlul haq ibadallah barakallahu fikum. Menjadi ahlul sunnah. Bersiap-siaplah untuk mendapatkan ujian-ujian Allah. Yang dengan ujian itu Allah semakin mengangkat nilai dan harga seorang hamba dengan ujian itu. Inna syaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang lebih mencontoh para nabi. Ibadallah wafakakumullahu lima yuhibbuhu wa yardah. Allah Ta'ala menyatakan kadzalika yadribullahu al-haqqa wal-batil. Demikian Allah memberikan perumpamaan antara al-haq dengan al-batil. Perumpamaan ibadallah barakallahu fikum, orang yang tidak mau mendapatkan berbagai macam rintangan, ujian seperti buih itu tadi. Tidak mau susah-susah. Nah, pengen hidupnya no problem, padahal justru menjadi problem yang besar dalam kehidupannya, karena tidak akan bernilai dia, dan akan hilang dengan berjalannya waktu, akan hilang. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, فَأَمَّا الزَّبَدْ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ. Adapun buih ini tadi, busa ini tadi akan pergi begitu saja, tidak ada nilainya sama sekali. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Adapun yang bermanfaat kepada manusia akan dia kekal langgeng di bumi ini. Bermanfaat terus, dijaga, dihormati, dihargai karena al-haq tersebut. Ibadallah barakallahu fikum. Nah, dari sini pun, dari hadis yang tadi sebutkan, bahwa ternyata sumber persoalan-persoalan itu, ya, ketika umat ini terpuruk, lemah menghadapi musuh-musuhnya, ternyata adalah sebab dari umat ini sendiri. Bagaimanapun Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam banyak hadis mengingatkan itu. Idza tabaya'tum bil 'aynah wa raditum adhnab al baqar wa akhadtum al zar' wa taraktum al jihad sallallahu 'alaykum dhulla wa la yanzi'uha Allahu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian berjual beli dengan cara riba, ainah, sistem perputaran ekonomi kita ini tidak lepas dari sistem perputaran ekonomi yang ribawiyah. Ya, perputaran keuangan kita kan perputaran dari bank-bank ribawiyah konvensional. Belum lagi sistem bisnis, sistem dagang, cara orang sekarang ini berusaha. Ya, hampir naam perusahaan-perusahaan bisnis tidak lepas dari sistem-sistem ribawiyah. Nah, mau beli tanah, mau beli rumah, mau beli kendaraan, mau beli apa saja, nah, bisa dengan cash harga 100 juta. Tapi kalau dicicil menjadi 110 juta. Nanti kalau terlambat nyicilnya akan denda. Nah, coba. Ya. Hatta di kampung-kampung, jangankan di kota-kota besar, di kampung-kampung, ya. Di kampung-kampung itu kalau orang mau berhutang, misalnya si A punya sawah. Ya. Si A punya sawah, datang pengen uang. Datanglah kepada si B, orang kaya ini. Datang, Pak Haji, ini kamu mau utang ini ada sawah saya jadi jaminan. Ya. Akhirnya diberikanlah kepada si A hutang, taruhlah 10 juta. Tapi hasil sawah ini, selama si A ini tidak bayar hutangnya, hasilnya semuanya terus diambil oleh si B. Sampai bar 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah meninggal orang ini, anaknya belum bisa mengambil sawah ini kalau belum terbayar lunas. Sampai kemudian terbayar lunas, naam, barulah dikembalikan sawah ini. Berapa banyak hasil yang kamu sudah ambil dari sawah ini selama engkau pegang? Inilah riba. Di kampung-kampung kayak gitu tuh, ya. Naam, di kampung-kampung. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Seharusnya selama dia si B ini pegang ini sawah, dia garap ini sawah, dia hitung hasilnya berapa, keuntungannya berapa. Kalau sudah sampai keuntungan dia dapat dari hasil ini 10 juta, dia harus kembalikan sawah ini kepada si A. Ini Pak, ini saya kembalikan sawahnya, saya sudah ambil uang saya dari hasil tanahnya Bapak. Seharusnya begitu. Nah, apabila kalian telah berjual beli dengan cara riba, sibuk dalam urusan dunia, ini lagi. Naam, urusan dunia. Ya. Wa khatmuz zar. Idza tabaya'tum bil ayna wa raditum adnabal baqar wa khatmuz zar. Urusan pertanian, urusan peternakan, sibuk dalam urusan dunia. Kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhulla. Maka Allah akan memberikan kepada kalian kehinaan. Dhullan dalam bentuk nakirah pun ini berbagai macam kehinaan. Bukan cuma dalam bentuk musibah demi musibah, musibah di udara, di daratan, di lautan, silih berganti dengan berbagai macam bentuknya. Musibah ini muncul sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, apa itu? Likuifaksi apa itu? Hah? Ya itulah. Banjir bukan banjir air, banjir tanah menggulung satu kampung. La haula wala quwata illa billah. Belum lagi barakallahu dzullan bisa dalam bentuk orang-orang yang mengurus urusan-urusan kita adalah orang-orang yang sama sifatnya dengan kita. Makanya barakallahu fikum. Kata Nabi, "La yanzi'uhallahu 'ankum." Allah tidak akan mencabut berbagai macam kehinaan ini hatta tarji'u ila dinikum. Kecuali kalian kembali kepada agama kalian. Maka seharusnya ibadah barakallahu fikum. Ketika sebuah problem masyarakat muncul, naam, seharusnya kita masyarakat yang harus introspeksi diri, ngacak kita. Siapa sih kita ini? Kalau kita sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah akan memilihkan orang-orang yang sama dengan sifat kita sebagai rakyat yang juga tidak takut kepada Allah. Kita yang harus memperbaiki diri ibadallah barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Karena Allah akan memilihkan orang-orang yang mengurus urusan-urusan masyarakat yang sifatnya sama. Ya. Ternyata jalan kembalinya adalah kembali kepada agama. Kembali kepada Al-Qur'an was-sunnah bifahmi salafil ummah. Kaum muslimin barakallahu fikum. Maka untuk sekali lagi untuk mendapatkan kemuliaan, untuk menjadi hilyatin au mata', perhiasan atau benda-benda yang bermanfaat, ya, harus melewati tempaan ini. Kita harus melewati berbagai macam ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghadapi itu dan harus bersabar. Makanya ayat-ayat seterusnya nanti Ini berkaitan dengan masalah-masalah kesabaran, keutamaan kesabaran. Naam. Kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa amma az-zabad fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan-perumpamaan. Karena kan salah kalau mereka tidak bisa mengambil ibrah pelajaran dari penggambaran-penggambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an, mereka menangisinya. Mereka menangisinya. Rugi. Ya. Karena penggambaran-penggambaran itu terkadang sangat mudah untuk kita pahami. Karena berkaitan dengan kehidupan kita, dengan alam, dengan situasi sekitar kita. Kalau kita tidak mengambil pelajaran darinya, ya, merugi kita. Makanya kalian salat menangis kalau tidak bisa mengambil pelajaran dari itu. Ibarallah, barakallahu fikum. Ya. Makanya di dalam kehidupan kita beragama, di dalam berdakwah, itu pasti ada naam cara Allah Subhanahu wa taala untuk memilah, memisah antara al-haq dengan al-batil, ahlul haq dengan ahlul batil. Akan terus ini akan kita ditempa ibadallah. Akan ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala, akan semakin dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang jujur di atas ilmu? Siapa yang jujur di atas ilmu, siapa yang tidak? Akan dipilih. Siapa yang jujur di atas kaidah-kaidah ilmunya, siapa yang tidak? Ibadallah waqafakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita di dalam tubuh kita ini anggota tubuh yang dengannya menjadi jendela bagi kita. Jendela untuk masuk ke dalam qalb, fuad, untuk kita bisa bersikap. Allah Ta'ala menyatakan, ya, Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Dalam ayat yang lain, wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jangan kalian taqfu, memutuskan sebuah perkara, apakah berkaitan dengan keyakinan akidah, meyakini sesuatu atau tidak meyakini sesuatu, atau ucapan, harus mengucapkan atau tidak boleh mengucapkan sesuatu, atau berbuat, apakah harus melakukannya atau meninggalkan melakukannya, atau dalam sikap, harus bersikap bagaimana. Ini ibaratlah, kenapa ini secara umum? Kenapa taqfu fi'lul mudhari' yang manfiyah, yang dinafikan, yang dilarang, didahului oleh nahi. Ini termasuk umum. Ma masdariyah pun min siyaghil umum. Apa saja. Kalau diambil dari kata-kata wala taqfu al-qafa atau al-qafu, ini sesuatu yang ada di belakang kita. Kalau dari makna al-qafu adalah mengikuti siapapun, apapun yang kita ikuti, tidak boleh tidak kecuali di atas ilmu. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan as-sam'u wal basar, pendengaran dan penglihatan. Wal fu'ad. Fu'ad ini adalah wadah dalam dada kita. Qalbu wal qalb. Wadah untuk menampung yang kita katakan tadi bahwa inilah, di sinilah na'am tertampung ilmu, hidayah, ya. Dan jendela untuk masuknya ilmu adalah lewat pendengaran dan penglihatan. Didahulukannya pendengaran karena kemampuan mendengar, kemampuan pendengaran jauh melebihi kemampuan dengan penglihatan. Kita berada dalam ruangan yang tertutup, mampu mendengar suara dari balik dinding-dinding ini. Dari arah belakang, depan, kanan, kiri, atas, bawah. Ketika ada muncul suara bisa ditangkap oleh pendengaran. Beda dengan penglihatan. Penglihatan ketika sudah terhalangi di depan kita, maka tidak bisa lagi. Apa yang di belakang kita tidak bisa lihat. Samping kanan kiri tidak bisa kita lihat ketika kita menghadapkan pandangan kita ke depan. Makanya di kalangan para ulama itu banyak yang tuli tapi tidak ada yang banyak yang buta. Di kalangan para ulama banyak yang buta tapi tidak ada yang tuli. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita perangkap ini untuk menelaah, mempelajari, melihat, mendengar dengan jujur, as-sidq. As-sidq ma'allah. Maka ibadallah, jangan kita menyerahkan akidah kita, manhaj kita kepada ustaz-ustaz kita. Sebab kalau seperti itu, naam, kita akan menjadi orang yang talawun, berbolak-balik, berubah-ubah, berwarna-warni sebagaimana berubah-ubahnya ustaz tersebut. Tapi kita harus mempelajari al-haq itu sendiri. Qaqah kita di atas al-haq yang bisa kita pelajari, bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita ketahui. Nah, ibadahlah, apalagi di zaman kita sekarang ini. Faedah dari Syekh Adil Mansur ketika kami ngobrol di ruangan beliau, dari ayat ini kata beliau, ketika kita melihat, kita tahu si A, kamu ini sekampung, sedaerah dengan si A. Kamu tahu bagaimana sepak terjangnya dia. Kamu tahu ucapan-ucapannya. Kamu dengar ucapannya. Kamu lihat perbuatannya. Ini suka. Naam. Dusta. Ini orang suka maling. Ya. Lempar mangga tetangganya. Diambil. Ya. Kamu tahu persis. Kamu tahu persis. Siapa sih dia? Kemudian ada orang dari luar daerahmu, dari jauh sana, yang orang itu bisa saja adalah orang siqah, terpercaya. Nah, yang mengabarkan kepada kamu bahwa si A ini adalah orang baik. Bagus dia. Akhlaknya bagus. Terpercaya dia. Ketika kamu meninggalkan apa yang kamu ketahui, kamu lihat, kamu dengar langsung, kamu ketahui langsung, mengikuti ucapan si alim tersebut, yang thiqah tersebut, maka engkau harus bersiap-siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu ketahui dengan hakikatul hal. Karena hakikatul hal inilah ibrah. Al-ibrah bihaqiqatil hal. Menjadi ukuran yang harus dipegang adalah kenyataannya gimana. Istilahnya orang Makassar, tenana jantun wisengi. Itu karena kalian tidak tahu saja. Kami ini hidup bersama dia. Kami tahu siapa dia. Nah, kenapa kata Allah, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan kalb semua akan dimintai pertanggungjawaban. Bersiap-siaplah untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang nampak kita bisa ketahui, bisa kita lihat. Naam, apalagi sudah foto-fotonya bersama perempuan. Kita lihat chatting-chattingannya, bisa kita baca. Kita tahu ada videonya. Bersama perempuan, cium perempuan, dibawa naik. Kita tahu kedustaan-kedustaannya, kita sampai ke telinga kita berita kedustaannya, ucapan-ucapannya. Apakah kita mau mengingkari apa yang nyata kita lihat, nyata kita dengar, nyata kita tahu? Ini ibadah, ini bimbingan para ulama. Al-Imam bin Mu'in, ini ulama yang punya haibah, punya kewibawaan, berwibawa beliau. Terkadang ada orang datang kepada beliau dengan penampilan sunnah terbaiknya, dan membawa hadis-hadis terbaik yang dia kuasai matan dan sanadnya, menyampaikan mungkin sampai 100 hadis terbaik yang dia hafalkan di hadapan ulama ini, alim ini. Sampai kemudian dipuji oleh alim ini, Imam Ibnu Muhaimin. Dipuji. Kemudian ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya orang tersebut, kemudian disikapi, dijarah, ditahdir dengan dua jarah misalnya, dia ucap orang ini begini, orang ini begini. Ulama belakang ketika melihat itu, 600 pujian dari ulama ini ditambah dengan dua tahdiran orang yang tahu persis itu sebagai bentuk apa? Tahdiran. Karena 100 pujian orang ini dalam karena muncul talbis, tadlis di hadapan orang alim ini. Ini ibadallah, barakallahu fikum. Ya. Makanya kaum muslimin, jamaah sekalian, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan. Jujur, as-sidqu ma'allah, jujurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jujur kita. Jujur dengan ilmu yang kita miliki, jujur dengan kaidah-kaidah ilmu yang kita miliki. Terapkanlah itu. Terapkanlah itu. Zaman kita ini sekarang ini masya Allah, seolah-olah kaidah-kaidah yang dulu kita pelajari kayak tidak diterapkan lagi. Nah, dulu yang kita kokoh, orang-orang ini kokoh, sekarang kayak melempem itu. Ah, mana ini? Hah? Loyo itu. La haula wala quwwata illa billah. Kayak anda ada, kayak itulah tadi, tidak lain kecuali karena dunia. Karena dunia. Urusan dunia menghalangi orang-orang itu. Ibadallah, barakallahu fikum. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ini permohonan kita kepada Allah agar terhindar, terselamatkan dari syubhat dan syahwat. Allahumma arinal haqqa haqqa. Allahumma arinal batila batila. Ini doa agar kita diselamatkan dari syubhat. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran, sebenar-benarnya kebenaran. Perlihatkan kepada kami kebatilan, sebenar-benarnya kebatilan. Karena dengan syubhat orang biasa terkaburkan al-haq dan al-batil. Haq dipandang sebagai batil, batil dipandang sebagai hak. Kemudian kita minta ketika menyatakan Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah, ketika menyatakan wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, ini doa agar kita dijauhkan dari syahwat. Karena banyak orang tahu al-haq tapi tidak mau mengikutinya, banyak yang tahu batil tapi tidak mau menghindarinya. Allahumma arinal haqq haqq warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah thumma waffaqakumullahu lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.